حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, baik hadirin para peserta Madrasah Ramadan yang ada di Masjid Umar bin Khattab ini ataupun para pendengar Radio Roja melalui gelombang 1476 AM ini, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk memulai kajian kitab Riyadhul Mustaghfirin. Di antara sunnatullah yang berlaku bagi makhluknya adalah Allah menciptakan atau menetapkan manusia yang pasti akan terjerumus ke dalam dosa, sehingga orang yang berupaya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa sama sekali berarti orang itu telah berupaya untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena semua manusia itu pasti berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu pasti berdosa. Pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kesalahan, dan telah membuka bagi kita pintu-pintu rahmat dan jalan-jalan yang menuju ampunan dengan cara beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat kepadanya. Maka berdasarkan hal itulah muallif hafizahullahu ta'ala, yaitu Muhammad Nizam Al-Mufti, telah mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang Allah mudahkan baginya, khususnya ayat dan hadis yang berkaitan dengan istighfar, dan muallif hanya beriktimad bersandar kepada hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan saja, beserta syarah-syarahnya atau penjelasan yang ringkas dari kitab-kitab yang disusun oleh Syekhul Islam, agar menjadi bekal bagi para mustaghfirin atau orang-orang yang beristighfar, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, dan menjadi perkara yang bisa memalingkan dari pintu-pintu neraka jahim. Kitab ini fasal awal dimulai dari pembahasan tentang makna istighfar. Istighfar artinya talabul maghfirati minallahi azza wa jalla limahwi dzambi wa izalati syarrihi. Istighfar itu artinya memohon ampun kepada Allah azza wa jalla agar dihapuskan dosa dan dihilangkan keburukan dari dosa itu. Adapun makna maghfirah secara bahasa, ghafara, kemudian dari ghafar ini lahir kata al-ghafur dan al-ghaffar. Ghafur, ghafur dan al-ghaffar, kedua kata ini termasuk bentuk kata yang mubalaghah. Mubalaghah itu yang mengandung makna lebih. Ghafur itu yang maha-maha pengampun. Ghaffar juga begitu. Makna dari ghafur dan ghaffar adalah as-satir li dzunubi ibadihi, yaitu yang menutupi dosa-dosa hamba-hambanya, yang menghapus kesalahan dan dosa dari hamba-hamba tersebut. Itu makna ghafur dan juga ghaffar, penutup dosa, penghapus kesalahan. Sehingga dikatakan Allahumma gfir lana maghfiratan waghfir ghufranan wa innaka antal ghafurur ghaffar ya ahlal maghfirah. Allahumma ya Allah, ighfir lana, berikan kepada kami ampunan, maghfiratan dengan sebenar-benarnya ampunan. Maghfiratan di sini secara nahu disebut maf'ul mutlak atau masdar. Maf'ul mutlak atau masdar ini adalah bentuk masdar yang dibentuk dari fi'il yang ada sebelumnya, yaitu ghafara. Sehingga maknanya Allahumma gfir lana maghfiratan, ya Allah berikan kami ampunan dengan sebenar-benarnya ampunan. Waghfir ghufranan, ampuni dengan sebenar-benarnya pengampunan. Innaka antal ghafurul ghaffar ya ahlal maghfirah, karena sungguhnya engkau adalah al-ghafur dan al-ghaffar wahai ahlul maghfirah. Yang dimaksud ahlul maghfirah itu adalah yang ahli dalam memberikan ampunan, yang memiliki hak dan wewenang untuk memberikan ampunan. Adapun asal makna al-ghafar, maknanya taghtiyah wa satr. Taghtiyah itu artinya menutupi. Satr juga menutupi. Ghafarallahu dzunubahu, Allah memberikan ghafar terhadap dosa-dosa hamba. Makna memberikan ghafar itu adalah menutupi dosa-dosa hamba tersebut, ditutupi. Wa qad ghafara yaghfiruhu ghufran. Jadi ghafara itu fi'il madinya, fi'il mudharinya yaghfiru, ghufran masdarnya. Makna ghafara yaghfiru ghufranan, ighfran itu artinya menutupi. Wa kullu syai'in satartahu faqad ghafartahu minhu, ghafartahu. Segala sesuatu yang kamu tutupi berarti kamu telah melakukan ghafar terhadap yang kamu tutupi tersebut. Jadi ghafar itu maknanya menutupi. Di antara kalimat yang menjelaskan hal tersebut adalah dikatakan kepada orang yang memakai khawdha. Khawdha itu artinya topi baja, atau bahasa Arabnya selain khawdha adalah baydhatul hadid. Baydhatul hadid artinya topi baja yang dipakai di atas kepalanya. Topi baja itu bahasa Arabnya mighfar. Mighfar adalah bahasa Arab dari topi baja. Kenapa? Karena topi baja itu berfungsi menutupi dan melindungi. menutupi kepala, melindungi kepala. Karena bersifat menutupi dan melindungi disebutlah mighfar. Berasal dari kata ghafara. Ghafara itu maknanya menutupi dan melindungi. Berkata orang Arab, asbigh thawbaka bisawad fahuwa aghfaru liwaskhih. Kenakan atau pakaikan pakaian kamu yang warnanya hitam. Karena warna hitam itu menutupi kotoran yang melekat pada pakaian itu. Kalau kita memakai pakaian warna hitam, kotoran yang ada di dalam pakaian warna hitam itu kan tidak kelihatan ya, karena kotoran itu sewarna dengan warna pakaian yang warnanya hitam. Sehingga warna hitam itu menutupi kotoran. Beda kalau kita memakai pakaian yang warnanya putih, setetes noda itu mencolok, kelihatan. Tapi kalau kita memakai warna hitam, kotoran yang ada di pakaian kita tidak kelihatan. Kayak bersih aja gitu ya. Tahu-tahu gatal aja. Seminggu itu pakaian hitam awet biasanya. Kalau pakaian putih sehari harus sudah ganti. Kotornya sama, yang putih kotor, yang hitam kotor. Cuma kalau yang hitam kotornya tidak kelihatan walaupun terasa gatal. Paling gitu. Makna asbigh thawbaka bisawad fahuwa aghfaru liwasghi, artinya ahmala lahu wa aghdha lahu. Artinya si warna hitam itu lebih menutupi dari terhadap kotoran yang menempel pada pakaian tersebut. Nah, dari sinilah makna ghafarallahu dzunubahu ai satarahu. Kalau dikatakan ghafarallahu dzunubah, Allah mengghafar terhadap kesalahan-kesalahan manusia, arti mengghafar itu adalah menutupi kesalahan manusia tersebut. Penjelasan ini diambil dari kitab Lisanul Arab dalam bab ghafar secara ikhtisar atau secara ringkas. Itulah makna dari ghafar. Dari ghafar itulah terbentuk kata-kata maghfirah. Jadi maghfirah artinya penutup dan pelindung. Ghafar termasuk salah satu di antara al-asmaul husna. Al-husna itu kan bentuk muannats dari al-ahsan, bukan al-hasan. Kalau al-hasan bentuk muannatsnya apa? Hasanah. Kalau al-ahsan bentuk muannatsnya al-husna. Sehingga makna al-husna adalah yang terbaik. Al-asma al-husna, nama-nama Allah terbaik. Al-husna itu bentuk mu'annas. Kenapa mu'annas? Sebab sifat dari al-asma. Al-asma bentuk jama' dari al-ism. Dan setiap yang jama' adalah mu'annas. Kullu jam'in mu'annathun. Setiap yang jama' adalah mu'annas. Sehingga al-asma'ul husna maknanya adalah nama-nama yang terbaik. Bukan hanya sekedar baik, tapi terbaik. Terbaik dari segi lafaz, terbaik juga dari segi makna, dari segi kandungan. Di antara al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang baik adalah al-ghaffar. Kalau dikatakan ghaffartu syai'a idza ghataituhu, aku mengghafar terhadap sesuatu. Dikatakan mengghafar terhadap sesuatu itu kalau aku menutupi sesuatu itu. Umpamanya ghafartu jawwali bi tsaubi. Aku mengghafar kepada HP-ku dengan pakaianku. Maksud mengghafar di sana menutupi, aku menutupi HP-ku dengan pakaianku. Karena makna ghafar itu apa tadi? Menutupi. Al-Ghafur, Allah disebut Al-Ghafur karena Dia menutupi dosa hamba-hambanya dengan rahmatnya, atau menutupi dosa hamba-hambanya dengan ampunannya, dengan rahmatnya, dengan maafnya. Oleh karena itu, makna Al-Ghafur adalah Alladhi yukthirul maghfirah. Zat yang memperbanyak pemberian ampunan. Itulah makna Al-Ghafur. Timbul pertanyaan, kenapa kita harus istighfar? Apa tadi istighfar itu? Minta ampun. Kenapa kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijelaskan dalam buku ini setidak-tidaknya ada 3 alasan yang diterangkan kenapa kita harus istighfar. Pertama, tiang dari agama ini ada 2, yaitu tauhid dan istighfar. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah, la ilaha illallah ini tauhid. Dan minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang mukminin dan mukminat. 2 perintah Allah dalam ayat ini. Pertama, tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kedua, istighfar. Berkata Syekhul Islam, walihada kana qawwamuddin bitauhid wal istighfar. Oleh karena itu, maka tiangnya agama, atau agama ini baru bisa berdiri dengan tauhid dan istighfar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Hud, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Allah berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illa Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin kabir. Kata Allah, Alif Lam Ra, inilah kitab uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya tertata rapi. Summa fusilat, kemudian dijelaskan secara rinci ayat-ayat itu tadi teh. Min ladun hakimin khabir, yang datang dari yang maha hakim dan maha khabir. Ini 2 sifat Allah. Boleh dikatakan, para ulama menyatakan hampir-hampir tidak ada satupun ayat yang tidak diakhiri dengan penyebutan nama dan sifat Allah. Kebanyakan ayat selalu diakhiri oleh penyebutan nama dan sifat Allah seperti ini. Inilah kitab yang ayat-ayatnya ditata begitu rapi, lalu kemudian dijelaskan secara rinci, datang dari yang hakim dan yang khabir. Alla ta'budu illallah, yaitu janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ini apa? Tauhid. Hanya beribadah kepada Allah. Berarti tauhid. Sebab makna tauhid apa? Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Innani lakum minhu nadhirun wa basyirun, sesungguhnya aku bagi kalian sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. pemberi peringatan dengan azab, dengan murka, dengan laknat Allah, pemberi kabar gembira dengan surga, dengan rahmat, dengan ampunan dan sejenisnya. Ini yang pertama, tauhid. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Kedua, wa anistaghfiru rabbakum, agar kalian juga beristighfar kepada Allah, kemudian kalian tobat kepadanya. Banyak ayat menyandingkan istighfar dengan tobat. Nanti dibahas apa makna istighfar, apa makna tobat. Bukankah istighfar itu tobat dan tobat itu salah satunya mengandung istighfar? Tapi kenapa dua-duanya disatukan? Itu ada penjelasan rinci nanti. Kata Allah setelah menyuruh tauhid, kedua, beristighfarlah kamu kepada Allah, kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kamu kepadanya. Dua perintahnya, tauhid, istighfar. Apa sih akibatnya? Lihat. Yumatti'kum mata'an hasana. Maka Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian dengan kenikmatan yang baik. Ila ajali musamma, sampai pada waktu yang ditetapkan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlaha, dan Allah akan memberikan karunia kepada orang yang berhak menerima karunia itu. Ini efek atau asar positif dari tauhid dan istighfar. Orang yang bertauhid, orang yang banyak beristighfar, oleh Allah akan diberikan kesenangan dengan kesenangan yang baik di dunia dan juga tentu saja di akhirat sudah pasti, dan diberikan karunia. Wa in tawallau, kalau kalian berpaling. Berpaling dari dua perintah ini nih, berpaling dari tauhid, berpaling dari istighfar, maka fa inni akhafu alaikum adzab yawmin kabir, aku khawatir atas kalian dari azab pada hari yang sangat besar, azab di akhirat nanti. Kalau tidak bertauhid, tidak istighfar, kena azab orang itu. Kata Syekhul Islam, fal aslu at-tauhid wal far'u al-istighfar. Wa min huna nudriku hatamiyat al-istighfar wa daruriyatahu. Berdasarkan ayat ini, maka pangkalnya adalah tauhid. Cabangnya adalah istighfar. Jadi antara tauhid dengan istighfar dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Istighfar itu cabang dari tauhid. Tauhid pangkalnya, pokoknya, batang yang pokoknya itu. Kemudian cabangnya itu adalah istighfar. Dari sini kita mengetahui penting dan urgennya istighfar. Keharusan istighfar dan pentingnya istighfar. Inilah alasan pertama kenapa kita harus istighfar. Karena istighfar adalah cabang dari tauhid. Tauhid yang tidak melahirkan istighfar adalah tauhid yang perlu dipertanyakan. Oleh karena itulah penting dan sangat urgen dan sangat harus istighfar kita lakukan, karena itu tumbuh dari tauhid yang lurus dan kuat. Ini yang pertama. Kedua, alasan kedua kenapa kita harus istighfar, karena tidak ada seorang pun manusia kecuali pasti dia itu terjerumus dalam kesalahan. Tidak ada manusia yang maksum selain para nabi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Semua bani Adam pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat dari kesalahan itu. Oleh karena itu, tidak ada orang yang tidak pernah salah. Kata orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah loh. Tapi orang bertakwa itu orang yang ketika salah, dia bertobat. Lihat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang bertakwa. Ali Imran mulai 133 ya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, disediakan bagi orang yang bertakwa. Lalu di bawahnya Allah menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa, salah satunya adalah walladzina idza fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah dosa, bukan orang yang tidak pernah salah, bukan, enggak ada orang seperti itu. Tapi orang bertakwa orang yang ketika salah dia ingat, dia ngaku, dia kemudian istighfar tobat. Sebaik-baik manusia yang bersalah adalah orang yang bertobat dari kesalahan. Makanya kalau kita umpamanya melakukan kesalahan lalu ditegur orang, diingatkan, jangan berargumentasi, oh bukan gitu maksud ana. Seolah-olah dirinya itu enggak salah, benar gitu ya. Orang jadi kesel tuh, udah bernyata-nyata salah tapi enggak ngaku tuh, pika sebelen gitu teta. Jadi mangkel. Tapi kalau umpamanya, oh aduh benar anak-anak salah, aduh afwan, astagfirullahaladzim, kita juga menjadi simpati, ya ini orang bagus ini, ngaku karena kesalahan. Jadi jangan menganggap diri ini maksum ketika salah ditegur orang, oh maksud anda sih bukan begitu, tapi begini-begini. Semakin dia berargumentasi membenarkan kesalahannya, semakin jelas tuh kesalahannya dan semakin pikas sebelen orang itu teh. Pikas sebelen tuh artinya menyebalkan. Sebel itu sebal, tahu ya sebal ya. Pikas sebelen artinya menyebalkan. Ada orang seberang harus diterjemahkan setiap ada kata Sunda ini. Kesalahan yang lahir dari diri seorang Bani Adam ada dua jenis. Jenis pertama mungkin karena taksir dari kewajiban. Taksir bahasa Arab bukan bahasa Sunda ya kade. Kalau bahasa Sunda naksir itu artinya ngeceng. Kalau ada umpamanya seorang ikhwan ngeceng seorang akhwat, kayaknya ini manis, cakep, ah saya berminat. Itu artinya naksir, bahasa Sunda itu. Bukan itu yang dimaksud. Taksir bahasa Arab itu artinya ada kekurangan dalam melakukan kewajiban. Itu taksir namanya. Sholat, harusnya ikhlas, harusnya khusyuk, harusnya mutaba'ah sesuai sunnah. Tapi kita ada riya. Kita sambil ngelamun umpamanya. Kita tidak sesuai sunnah dalam sholatnya, itu taksir. Ada kekurangan di dalam melakukan kewajiban. Kekurangan dalam melakukan kewajiban itu dosa, itu kesalahan. Ini jenis pertama. Kedua, jenis kesalahan atau dosa yang kedua karena melanggar apa yang dilarang. Melakukan yang haram. Manusia tidak mungkin terhindar dari dua jenis dosa ini. Hanya para nabi yang maksum dari hal ini. Dan adanya dosa atau kesalahan bagi manusia melahirkan anugerah yang banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, "Walladhi nafsi biyadih law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a bi qaumin ghairikum yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku ada berada dalam genggaman tangannya. Maksudnya demi Allah. Seandainya kalian tidak berdosa, pasti Allah akan memusnahkan kalian. Kemudian Allah akan mendatangkan kaum lain selain kalian. Kemudian mereka berdosa, lalu minta ampun kepada Allah. Lalu Allah memberikan ampunan. Allah enggak suka kalau manusia enggak berdosa loh. Tapi ulah dihaja, jangan disengaja. Kalau gitu dosa terus, tobatnya enggak. Kenapa? Karena adanya dosa membuka pintu istighfar dan tobat. Kalau tidak dosa kan tidak istighfar, tidak tobat ya. Istighfar dari apa, tobat dari apa, enggak ada dosa kok gitu ya. Karena ada dosa, ada istighfar, ada tobat. Karena ada istighfar, ada tobat, Allah bahagia, Allah senang, Allah gembira. Allah bahagia dengan tobatnya seorang hamba, lebih berbahagia dibanding kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang pergi mengembara, melintas padang pasir dengan perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang. Bekalnya itu diangkut di sebuah seekor kuda atau unta atau himar gitu ya. Tiba-tiba kabur itu kudanya, yang membawa perbekalannya itu kabur. Dicari ke sana kemari enggak dapat. Putus asa dia. Kayaknya mati nih, bayangkan di tengah padang pasir enggak ada air, enggak ada makanan, tinggal nunggu apa? Nunggu burung gagak. Bukan burung gagak, buku burung apa? Pemakan bangkai gitu ya. Mati lah. Putus asa, dia sudah putus asa dari perbekalannya, lalu dia menghampiri sebatang pohon, lalu dia berbaring di atas, di bawah kerindangan pohon itu. Dia putus asa dari perbekalannya, kata orang Sunda mah, tos dilapurkan. Dilapurkan itu di ayat terjemahan, yang enggak ada terjemahan. Dilapurkan itu dilapurin sudahlah. Sudah diikhlaskan gitu, udah dianggap hilang gitulah. Lagi seperti itu, tiba-tiba datang lagi itu kuda yang membawa perbekalannya, tiba-tiba celegedeg ada di gigirnya, di pinggirnya. Celegedeg gak ada terjemahannya juga. Orang itu seneng, bukan main, gembira. Lalu dia bangkit, dia ambil, dia pegang itu tali kekang kudanya. Lalu dia berdoa kepada Allah, saking senangnya, saking gembiranya, dia salah ucap. Allahumma anta rabbi wa ana abduka, akhta'a lisyiddatil far. Ya Allah, sesungguhnya engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Salah, terbalik kan? Harusnya apa? Harusnya ya Allah, engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ini terbalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Dia salah karena saking gembiranya. Nah, kegembiraan Allah terhadap tobatnya seorang hamba ketika bertobat lebih besar daripada kegembiraan orang tadi. Makanya kalau umpamanya hamba-hamba satu kaum soleh semua, maksum semua, enggak ada dosa, nggak ada tobat, nggak ada istighfar. Kalau begitu Allah nanti nggak akan gembira-gembira dengan tobatnya seorang hamba karena nggak ada yang tobat. Oleh karena itu dari sisi ini terjerumusnya manusia ke dalam dosa membuka banyak anugerah. Di antara anugerah yang lahir dari dosa, pertama istighfar dan tobat. Ya, tanpa dosa tidak ada istighfar, tidak tobat. Kedua, kebaikan, anugerah agung yang lahir dari dosa adalah adanya amar ma'ruf nahi munkar, adanya nasihat, adanya dakwah gitu ya. Dakwah lahir karena apa? Karena ada orang yang berdosa. Adanya kufur, adanya syirik, adanya bid'ah, adanya maksiat. Melahirkan adanya dakwah. Kalau semua manusia gak ada maksiat, gak ada dosa, ngapain didakwahi? Ayo sholat-sholat yang benar. Emang selama ini sholat saya sudah benar kok. Gitu ya. Kamu harus bertauhid iman. Emang sudah bertauhid, sudah iman kok. Kamu jangan lalai dalam melaksanakan perintah Allah. Itu kan dakwah, itu nasihat. Memang saya gak pernah lalai kok. Gitu ya. Wah, gak ada dakwah kalau begitu. Adanya dosa, adanya maksiat melahirkan adanya dakwah. Adanya amar ma'ruf nahi munkar, adanya nasihat. Dan dakwah adalah sebuah amalan yang sangat agung. Termasuk lahirnya jihad. Jihad, ibadah yang tidak ada tandingnya itu. Tiada tanding, tiada banding. Itu jihad. Menang, pahala besar, dosa gugur. Kalah dan mati, apa? Syahid. Semua dosa dihapus, besar ataupun kecil. Diamankan dari azab kubur. Diamankan dari goncangan hari kiamat. Diamankan dari penderitaan di alam mahsyar. Masuk surga langsung tanpa hisab. Dan dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya, kerabatnya. Kari bikin daftar aja siapa yang akan kita selamatkan nih dari kerabat kita. Jelas kedua orang tua, anak-anak kita, adik, kakak kita, paman, uak, bibi, kakek kita gitu ya. Ada berapa tuh? Aduh baru 20 tuh. 50 lagi itu. Siapa? Coba bikin daftar 70 orang yang akan diselamatkan kalau kita mati syahid karena jihad. Kenapa lahir jihad? Karena adanya dosa. Orang-orang berdosa dan ngeyel dalam dosanya. Dinasihati sudah, ngeyel. Didakwahi sudah, ngeyel. Diberikan pelajaran juga ngeyel, malah memerangi. Ya udah, pedang cabut. Jihad. Jihad lahir karena adanya apa tadi? Dosa. Walhasil dosa melahirkan anugerah yang banyak bagi manusia yang tanpa adanya dosa tersebut, anugerah-anugerah agung tadi tidak akan mungkin lahir. Jadi obat bagi dosa adalah istighfar. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk istighfar di banyak ayat. Coba lihat An-Nisa 110. Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafura rahima." Siapa orang yang melakukan satu kejahatan, satu kejelekan, satu dosa, atau zalim kepada dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ali Imran 135 yang tadi saya bacakan tentang ciri orang-orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri mereka sendiri, maka mereka ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosa mereka. Dan tidak ada yang bisa memberikan doa ampunan terhadap dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa yang mereka lakukan padahal mereka mengetahui. Lihat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Menuju ampunan Allah artinya beristighfar, salah satunya bertobat. Karena istighfar dan tobat mengundang turunnya ampunan dari Allah. Itu ayat-ayat baik secara tersurat ataupun tersirat memerintahkan kita untuk banyak-banyak istighfar atau meminta ampun. Inilah alasan kedua kenapa kita harus beristighfar atau meminta ampun kepada Allah, karena kita tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Pasti kita suatu saat terjerumus ke dalam dosa. Peribahasa mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Sesoleh-soleh orang dalam mengarungi kehidupan ini, suatu saat pasti dia akan melakukan kesalahan juga ya. Inilah alasan kedua. Alasan ketiga, seorang hamba selalu berada dalam dua keadaan. Dua keadaan selalu teralami oleh kita semua. Keadaan pertama, dia berada dalam keadaan bergelimang kenikmatan dari Allah. Kenikmatan itu melahirkan kewajiban bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Keadaan kedua, bergelimang dalam dosa, noda, kesalahan, apapun bentuknya. Dan kesalahan itu melahirkan kewajiban taubat dan istighfar. Dua keadaan itu selalu melekat, pasti teralami oleh setiap manusia. Dia bolak-balik antara berada dalam keadaan nikmat yang melahirkan syukur dan berada dalam dosa yang melahirkan taubat dan istighfar. Oleh karena itu, Sayyidu Waladi Adam. Siapa Sayyidu Waladi Adam? Nabi Muhammad SAW, Sayyidu Waladi Adam itu pemuka, pemimpin seluruh anak Adam. Yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, beliau selalu beristighfar. Beliau imamul muttaqin. Imam bagi orang-orang bertakwa. Beliau selalu beristighfar dalam setiap keadaan sebagaimana yang Allah perintahkan. Nabi Muhammad pribadi yang maksum, yang sudah ada jaminan memperoleh ampunan dari Allah, baik yang dulu, yang sekarang, ataupun yang akan datang, tapi tetap orang sesuci itu, semulia itu, oleh Allah diperintahkan untuk minta ampun. Coba lihat surah Muhammad ayat 19. Fa'lam, memakai dhamir mufrad, bukan fa'lamu, tapi fa'lam. Ke kamu seorang, ketahuilah oleh kamu, kamu di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir, bukan wastaghfiru. Wastaghfir, minta ampunlah kamu. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. Minta ampun terhadap apa? Lidzambik, bukan lidzambikun, bukan lidzunubikum, lidzambika. Ka di sini siapa? Nabi Muhammad. Ayat ini turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dua perintahnya. La ilaha illallah, yaitu tauhid. Kedua, istighfar. Minta ampun. Nabi Muhammad disuruh minta ampun. Lihat Al-Mu'minun 118. Waqul, katakan olehmu. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad SAW, bukan qulu. Oleh kalian, katakan oleh kalian, bukan. Tapi qul. Katakan olehmu, hey Muhammad, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampuni aku, kasihanilah aku atau rahmati aku, karena sungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Lihat juga An-Nisa 106, wastaghfirillah, innallaha kana ghafurur rahima. Bukan wastagfirullah, tapi wastagfirillah. Dhamirnya anta. Dhamirnya kamu seorang, bukan antum. Kamu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Lihat surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat ke-55. Wastagfir li dhambik wasabbih bihamdi rabbik. Ini juga ke kamu. Wastaghfir, minta ampunlah kamu, hey Muhammad, Nabi Muhammad, lidzambik, atas dosa-dosamu, bukan wastaghfiru lidzunubikum, bukan, wastaghfir lidzambik. Wasabbih, bukan wasabbihu, tapi wasabbih bihamdi rabbik. Ini semuanya diturunkan, ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk melaksanakan perintah Allah meminta ampun atau istighfar itulah, maka berkatalah Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, Nabi bersumpah tuh, dan sumpah itu takkid, memastikan, Ini ada takkid lagi, yaitu huruf inna. Inna itu apa? Huruf taukid. Inni la astaghfira. Ada taukid lagi, yaitu huruf apa? Lam. Lam taukid. La-nya pendek, bukan la panjang. Kalau la astaghfiru, itu artinya jadi tidak. Kalau la-nya pendek, benar-benar pasti. Jadi tiga kali Rasul SAW menekankan kepastian istighfarnya beliau. Bahwa istighfar beliau itu bukan main-main loh. Sungguh-sungguh, benar-benar. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar istighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih loh, bukan 70 kali. Lebihnya itu berapa? Dalam riwayat lain 30 kali itu lebihnya. Jadi total general istighfar beliau berapa? 100 kali, 70 lebih 30 berapa? 100 kali. Jadi Nabi selesai istighfarnya itu sampai lebih dari 70 kali dalam sehari itu. Karena diperintahkan oleh Allah. Padahal beliau itu sudah dijamin memperoleh ampunan liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah itu sudah mengampuni dosa Nabi yang lalu ataupun yang akan datang. Yang lalu jelas sudah diampuni. Yang akan datang dosanya belum dilakukan, ampunannya sudah didapatkan. Sekalipun demikian, beliau menjaga diri dari dosa. Baik dosa karena melalaikan perintah Allah ataupun karena melanggar larangan Allah, menjaga diri sekalipun ya sudah dapat jaminan ampunan, sekalipun selalu menjaga diri sehingga terpelihara dari dosa, tetap beliau itu diperintahkan istighfar dan beliau laksanakan sehingga beliau istighfar dalam sehari itu sampai 100 kali. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innahu layughanu ala qalbi wa inni lastaghfirullaha fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya layughanu ala qalbi, hatiku tertutup. Dan aku benar-benar meminta kepada Allah ampunan dalam sehari sampai 100 kali. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab Tuhfatul Dzakirin, kata beliau, wal muradu huna ma yu'radu minal ghaflati was-sahwi alladhi la yakhlu minhul bashar. Itu ada kurang ra itu. Dalam kitab aslinya ada roh, bashar. Yang dimaksud dengan hadis di sini adalah yang dimaksud dosa yang diistighfari oleh Nabi sampai berapa kali? 100 kali adalah ma yu'radu minal ghaflati was-sahwi, yaitu kelalaian. Kelupaan yang teralami oleh Nabi yang tidak mungkin terhindari oleh seorang manusia. Nabi kan manusia biasa ya. Qul ana basyarum mithlukum. Katakan aku manusia biasa seperti kalian. Sebagai manusia, kalau enggak makan lapar. Enggak minum haus. Enggak istirahat capek. Enggak tidur ngantuk. Termasuk sebagai manusia biasa, suka lupa. Dan kelupaan beliau sedikit pun tidak mengurangi atau merusak kemaksuman beliau. Maksum-maksum lupa-lupa, enggak ada hubungan. Karena lupa adalah sifat yang sangat-sangat-sangat manusiawi. Beliau suka sakit, beliau suka malas, haroream gitu ya kata orang Sunda mah ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, wa idza maridu aw kasala shalla qaidan. Kalau beliau sakit atau malas, beliau sholat sambil duduk, sholat malam. Karena Nabi SAW itu orang yang mobilitasnya tinggi, aktivitasnya luar biasa. Siang itu dakwah gitu ya, mengakurkan sahabat-sahabat yang tadinya berselisih. Capek, dan itu menguras stamina, energi. Siangnya capek, malamnya lelah, harus sholat. Karena badan penat, badan kan ada keterbatasan ya, dan bukan robot gitu, robot aja pasti ada rusaknya itu. Dalam keadaan penat, lelah, capek gitu, stamina ngedrop, turun, terkuras energi, malamnya harus sholat tahajud. Ada rasa malas, kepenat. Beliau sholat juga tetap sambil duduk. Itu sifat yang manusiawi. Termasuk lupa, dan betapa banyaknya hadis yang menjelaskan lupanya Nabi. Walaupun dalam sholat, lupa terhadap ayat. Ketika sholat, beliau baca surat, baca ayat, tiba-tiba di jalan lupa. Terus diam. Ngajian teng ngaraga meneng. Diam. Setelah itu tiba-tiba udah aja beliau itu apa? Ruku takbir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni basyaru mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni." Sungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa seperti kalian juga lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Diingatkan. Baca ayat lupa, sholat juga lupa. Sholat duhur atau asar, Nabi sholat dua rakaat. Di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat besar. Sahabat-sahabat, waalaikumsalam. Tidak bertanya, tidak protes, tidak komplain, diem semuanya. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah dikosor? Atau syariat sholat sudah berubah atau engkau sudah lupa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikosor tidak, syariat berubah juga tidak, lupa juga tidak. Oh, kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah, kita baru dua rakaat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat lain, benarkah? Benar ya Rasulullah. Berdirilah lagi beliau, lalu menambah sholatnya dua rakaat. Sebelum salam beliau melakukan sujud sahwi. Beliau lupa. Tapi lupanya beliau memberikan anugerah besar bagi umatnya yang suka pelupa. Adanya lupa beliau melahirkan syariat apa? Sujud sahwi. Lengkap sudah syariat ini bagi orang-orang yang suka lupa. Ada sujud sahwinya tuh. Coba bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa gitu ya. Sholatnya semuanya sempurna. Nabinya gak pernah lupa, kitanya lupa. Pas kita lupa bingung harus gimana. Gak ada syariatnya karena dulu Nabi gak pernah lupa. Umpamanya kalau Nabi gak pernah lupa ya bingung kita. Alhamdulillah Nabi dilupakan oleh Allah. Oleh karena itu begitu umatnya mengalami lupa, gak perlu bingung ada syariatnya. Dulu Nabi juga lupa dan ketika lupa beliau membaca, melakukan sujud sahwi dua kali sujud. Diselingi dengan duduk. Dengan bacaan yang sama, dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la biasa, duduknya Rabbighfirli biasa, lalu salam. Nabi saja lupa. Sebagai manusia biasa. Oleh karena itu kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar dalam sehari itu sampai 100 kali. Kenapa beliau istighfar? Pertama memang diperintah oleh Allah. Kedua karena memang ada kesalahan berupa kelalaian dan kelupaan yang tidak bisa dihindarkan oleh seorang manusia biasa. Jadi lupanya Nabi tidak mengurangi kemaksuman beliau. Itu sifat yang manusiawi. Di antara sifat yang manusiawi sakit gitu ya. Kalau ditonjok sakit, kalau dilukai oleh pedang berdarah. Itu dialami oleh Nabi. Dan kalau yang menjahili itu adalah ahli sihir yang berkolaborasi dengan jin, ya kena sihir itu. Terkena sihirnya Nabi SAW adalah sifat yang sangat sangat manusiawi. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sehingga tidak boleh untuk kita ingkari, mustahil Nabi SAW yang maksum, yang diperihala oleh malaikat kena sihir. Kenapa mustahil? Coba katakan itu juga, mustahil Nabi pada waktu perang Uhud luka. Sampai giginya tanggal, sampai berdarah, masa Nabi berdarah? Apa begitu? Nabi iya Nabi, tapi sebagai Nabi beliau juga manusia biasa. Biasa kalau dilukai ya terluka berdarah. Kalau beliau ditonjok ya sakit. Kalau umpamanya beliau itu dijailinya oleh tukang sihir yang dibantu oleh jin kafir, ya kena sihir itu. Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Dan begitu beliau terkena sihir, ada lahir syariat cara menanggulangi sihir. Bayangkan kalau Nabi SAW tidak pernah terkena sihir, sehingga enggak ada petunjuknya bagaimana menangani sihir. Terus di kalangan umatnya ada yang terkena sihir. Bingung kita. Jadi sihir itu jelas ada, diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis, dan ada realitanya dalam kenyataan. Ada enggak dalam kenyataannya sihir? Banyak. Adanya santet, adanya teluh, adanya tenung, adanya pelet, adanya guna-guna, itu semuanya itu bentuk-bentuk sihir yang real, nyata ada dalam kehidupan manusia, dan dijelaskan dalam Al-Quran ada, dijelaskan dalam hadis ada, dan terbukti dalam realita juga ada. Maka tidak ada alasan dari segi apapun untuk mengingkari adanya sihir. Tapi segamblang itu, sejelas itu, ada aja pihak tertentu yang menyatakan sihir itu enggak ada, bohong. Ayat-ayat yang sihir kemanain itu? Ya. Ayat yang menyatakan min syarin nafathati fil uqad, aku berlindung kepada nafathat. Nafathat itu wanita-wanita tukang niup-niup. Niup-niup apa? Buhul. Buhul itu apa? Alat sihir. Ketika melaksanakan aksi sihirnya, itu melakukan itu. Ada dari zaman dahulu juga, ya. Dan ini terlarang, tidak boleh, tapi wajib kita imani bahwa itu ada, dan syariat menjelaskan bagaimana cara menanggulanginya. Kalau Nabi SAW yang maksum, yang sudah memperoleh jaminan ampunan, yang beliau itu terpelihara dari dosa, tapi beliau tetap istighfar sampai 100 kali dalam sehari, terlebih lagi kita. Kita enggak ada jaminan perampunan, terus boleh dikatakan tiada hari tanpa dosa. Kemudian istighfarnya kok belum tentu sehari sekali. Dengan istighfar yang benar-benar dihayati kita tiap hari, pada sholat juga istighfar, tapi sambil melamun. Karena sudah menjadi rutinitas begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 3 kali ya. Tapi tidak ada penghayatan, bibir mengucapkan astagfirullah, pikiran ingat ke hutang, ingat ke pekerjaan, ingat ke urusan dunia. Berapa kalikah kita wajib istighfar pada waktu kita berlumuran kesalahan, bid'ah, fitnah, syahwat. Seolah-olah dosa itu menerjang bagaikan badai yang dahsyat. Bukankah lebih layak lagi kita untuk memperbanyak istighfar di setiap waktu, khususnya ketika kita melakukan banyak dosa? Coba. Sabda Nabi SAW menyatakan begini. Inna sahibas shimal la yarfa'ul qalama 6 saat 'anil 'abdil muslimil mukhti fa inna dama wastaghfarallaha minha alqaha wa illa kutibat wahidah. Hadis ini sahih, lihat di dalam kitab Sahih Al-Jami' Shaghir. Kata Nabi SAW, inna sahibas shimal, yang dimaksud sahibas shimal itu malaikat yang ada di kiri. Yang di kiri menuliskan apa? Dosa, kesalahan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Raqib itu sebutan, bukan nama ini, bukan nama malaikat. Sebutan untuk malaikat di kanan yang mencatatkan amal baik. Atid, sebutan untuk malaikat di kiri yang mencatatkan amal buruk. Atid ini disebut juga sahibus shimal. Kata Nabi SAW, inna sahibas shimal Sesungguhnya sahibus syimal, yaitu malaikat yang ada di kiri, layar faul qalam sittasat. Dia mengangkat kolam, kolam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kolam itu apa? Pena, pulpen untuk menuliskan dosa apabila si orang itu berdosa. Diangkat. Diangkat itu artinya tidak dipakai untuk menulis, sittasat, 6 kali. Dari mana? Anil abdil muslimil muhti, dari seorang hamba muslim yang bersalah. Jadi begitu bersalah, enggak dicatat tuh. Fa in nadama wastaghfarallaha minha alqaha. Kalau orang yang bersalah itu kemudian menyesal dan beristighfar kepada Allah, sudah enggak dicatat sama sekali. Wa illa kutibat wahidah. Tapi kalau orang itu tidak menyesal, tidak istighfar, baru dicatat. Jadi 6 jam setelah orang itu berdosa baru dicatat. Kalau selama 6 jam itu tidak menyesal dan tidak istighfar. Dosa kita tadi tuh jam 6. Itu belum dicatat sampai sekarang tuh. Menunggu kita menyesal dan istighfar enggak? Kalau menyesal dan istighfar enggak dicatat, tapi yang mencatat yang sebelah kanan, yaitu malaikat pencatat amal kebaikan. Sebab istighfar dan menyesal adalah ibadah. Taubat itu kan, ibadah itu. Oh, ini sudah melakukan ibadah satu taubat, dicatat. Tapi setelah 6 jam berlalu, enggak ada penyesalan, enggak ada istighfar, baru dicatat satu dosa. Coba lihat, perhatikan rahmat Allah, ampunan Allah kepada orang-orang, kepada manusia yang berdosa. Dengan demikian, kenapa pula kita masih enggan dan masih malas untuk beristighfar? Inilah penjelasan pasal pertama dari buku ini yang membahas tentang makna istighfar, makna ampunan, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Insya Allah nanti pada sesi kedua kita akan teruskan ke pasal kedua yang mencakup penjelasan yang lebih menarik lagi dari hal tadi. Di mana bagian menariknya? Biar penasaran ya, nanti akan kita ungkap. Untuk sesi pertama ini cukup sampai di sini, dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Bagi ikhwan dan akhwat yang ada di sini, silakan boleh tulis, boleh langsung secara lisan, akhwat juga tulis. Untuk para pendengar Radio Roja, dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui SMS dan dikirim ke nomor yang mungkin tadi sudah diumumkan, saya sendiri gak hafal. Oleh karena itu, silakan tuliskan dan kirimkan ke nomor yang mungkin akan diulang lagi oleh Akhi Farid ya, yang ada di studio, untuk mengulang kembali nomor SMS pertanyaan. Alhamdulillah. Silakan bagi ikhwan dan akhwat yang ada di sini, kalau ada pertanyaan tentang hal yang tadi, ajukan pertanyaan. Silakan. Iya. Ada pertanyaan, kalau kita terus-terusan istighfar, apakah itu berakibat musibah yang tadinya akan menimpa kita kemudian berkurang dengan istighfar kita? Karena salah satu dari penyebab tertimpanya musibah kepada diri kita adalah karena banyaknya dosa. Jadi kalau kita mengurangi dosa dengan istighfar, apakah musibah juga berkurang? Ini pertanyaan yang bagus. Walaupun nanti kita juga akan sampai pada poin itu, tapi enggak apa-apa untuk kita bahas sekarang. Pertama, kalau istighfar kita yang terus-terusan tersebut disertai dengan meninggalkan dosa, maka ya istighfar tersebut pertama menghapus dosa, kedua melahirkan pahala, ketiga meninggikan derajat, keempat menyebabkan doa-doa kita makbul. Nanti keterangan-keterangan tentang hal itu akan kita dapatkan juga dalam buku ini. Dan banyak lagi seabrek keuntungan lainnya dari istighfar yang sungguh-sungguh. Termasuk salah satu di antara keutamaan dari istighfar yang sungguh-sungguh tadi adalah memalingkan bala. Bala artinya musibah yang tadinya dicanangkan untuk kita, dibedokkan itu digagalkan, dibatalkan karena penyebab dari timpakannya musibah kepada kita itu sudah hilang, yaitu dosa. Oleh karena itulah maka Allah berfirman, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sungguhnya Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu, hai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Selama mereka beristighfar. Jadi selama manusia beristighfar, azab tidak akan turun kepada orang yang beristighfar tersebut. Dengan demikian istighfar yang kita lakukan betul bisa meredam murka Allah, bisa mengurangi turunnya musibah kepada kita, karena musibah termasuk salah satu bentuk azab Allah kepada seorang manusia. Adapun kalau seseorang beristighfar sebanyak mungkin, tapi dia tetap berada di dalam dosa yang diistighfarinya, maka beristighfar dengan tetap melakukan dosa adalah taubatnya para pendusta. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, istighfar tanpa meninggalkan dosa adalah sebuah dosa yang perlu diistighfari lagi. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita yang seperti itu membutuhkan istighfar lagi, perlu diistighfari lagi. Maknanya orang yang beristighfar dengan tetap tidak meninggalkan dosa yang diistighfarinya, istighfarnya merupakan dosa yang perlu diistighfari lagi. Oleh karena itu, memperbanyak istighfar harus diimbangi dengan meninggalkan dosa-dosa yang diistighfari tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ya, bagaimana dengan Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar itu artinya rajanya istighfar. Mana yang lebih baik, istighfar biasa 100 kali atau membaca Sayyidul Istighfar 10 kali? Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW ataupun para ulama tentang masalah ini, atau minimalnya saya belum pernah mendapatkan. Tapi yang jelas, istighfar itu lebih banyak kita lakukan, itu lebih baik. Lebih dari 100 kali itu lebih baik, dan sertai istighfar kita itu dengan tindakan nyata berupa apa? Berupa meninggalkan dosa-dosa yang kita istighfari tersebut dan disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Iya, apa saja lafaz istighfar yang disunnahkan, dan apakah kalau kita mendawamkan atau membaca istighfar yang tidak disyariatkan? Poin ini juga termasuk bagian yang nanti bagian akhir akan kita bahas. Bagaimana dengan astaghfirullaha rabbal baraya, astaghfirullaha minal khotoya, yang kemudian disenandungkan ya, jadi nasyid, dipakai musik, kemudian direkam, dijual, laku, kaya. Istighfar tersebut dari segi arti bagus. Astagfirullah Rabbal Baraya. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Rabbal Baraya, Rabb al Baraya. Al Baraya itu makhluk manusia, Rabb manusia. Astagfirullah minal khotoya, aku beristighfar kepada Allah minal khotoya, dari semua kesalahan. Itu kan bagus dari segi arti, tapi lafaz itu adalah lafaz yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat serta para ulama. Walaupun dari segi arti bagus. Nah, sekarang yang menjadi aneh bagi kita ya, anehnya nih. Lafaz istighfar dari Nabi SAW begitu banyak yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih, itu tidak dihafalkan dan tidak diamalkan, malah ngarang-ngarang lafaz istighfar sendiri, kemudian itu yang didawamkan dan diajarkan. Seolah-olah istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW itu kurang jitu, kurang bagus gitu ya, kurang cespleng. Akhirnya ngarang sendiri, cespleng itu mujarab gitu ya. Cespleng itu apa? Manjur gitu ya. Seolah-olah yang dari Nabi itu kurang bagus, kurang manjur, kurang mujarab, kurang cespleng. Ini nih yang bagus, kita harang sendiri atau buatan orang biasa. Ini yang kita dawamkan. Aneh ya. Ajaran dari Nabi disepelekan, buatan orang dipakai dan didawamkan. Terlebih dengan dinasyidkan, terlebih dengan diiringi musik, terlebih dikomersilkan dengan label ini dakwah untuk memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat gitu ya. Tapi istighfar yang dimasyarakatkanlah istighfar buatan orang, dari buat apa lafaz yang dicontohkan diajarkan oleh Nabi kok enggak? Ada apa ini? Tidak ada yang menyebabkan semuanya itu kecuali karena lalainya mereka dari ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menganggap enteng terhadap kebid'ahan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu penyebab utamanya, wallahu a'lam bissawab. Saya enggak tahu apakah dari pendengar Roja enggak ada pertanyaan atau apa namanya ada error SMS, sebab tadi ada yang protes saya mau SMS tapi kok enggak bisa gitu. Ada yang SMS tapi enggak masuk, ternyata masuknya ke HP saya. Ke nomor saya. Bener aja tuh. Barakallahu fiik. Bolehkah membaca Al-Quran tanpa bersuara? Maksudnya dalam hati gitu? Kalau yang dimaksud dalam hati bibirnya balem, balem itu mingkem tertutup, maka tidak boleh, karena zikir, doa, termasuk baca Al-Quran, termasuk amalan lisan yang juga wajib diikuti oleh amalan hati berupa apa? Penghayatan. Jadi harus ada gerakan lisan. Oleh karena itu Nabi SAW ketika turun wahyu, Malaikat Jibril belum selesai membacakan, Nabi SAW sudah mulai menggerakkan bibir mengikuti bacaan itu. Ditegur oleh Allah, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan dulu kamu gerakkan bibirmu agar kamu tergesa-gesa untuk membacakan. Dari ayat ini para ulama menyatakan bahwa membaca harus disertai dengan gerakan bibir, karena memang itu adalah amalan lisan. Oleh karena itu Syekh Masyhur Hasan Salman menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah orang yang ketika membaca doa-doa sholat hanya dalam hati tanpa diikuti oleh gerakan lisan dan bibir. Gak boleh itu, karena seluruh zikir, doa, bacaan-bacaan termasuk bacaan ayat Al-Quran, termasuk bacaan sholat adalah amalan lisan, bukan amalan hati semata-mata tanpa lisan. Tapi amalan pokoknya adalah amalan lisan, tapi harus diikuti dengan hati. Jadi kalau membaca Al-Quran tanpa bersuara maksudnya hanya dalam hati gak boleh. Harus ada gerakan lisan. Tapi kalau yang dimaksud ya lisannya bergerak tapi gak bersuara, berbisik begitu ya, maka dibolehkan tapi tidak afdol. Karena apa? Karena suara yang ditimbulkan itu cukup mengkondisikan hati juga, hati kita juga gitu ya. Terdengar oleh telinga kita, dan apa yang terdengar oleh telinga kita mengkondisikan hati kita untuk lebih khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini untuk sesi pertama, satu setengah jam satu sesi. Insya Allah kita nanti akan teruskan lagi jam 10. Ada waktu untuk istirahat setengah jam, silakan pakai apa saja yang manfaat. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.